Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam karya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih pada bab memperingatkan dari akhlak yang buruk atau berhati-hati dari akhlak yang buruk. Hadis yang ke-16 dari bab ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, iri dan dengki. Wa la tanajashu, jangan saling menipu. Wala tabaghadhu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan yang lain. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak mendzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, tidak membiarkannya tanpa pertolongan. Wa la yahqiruhu, tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, ketakwaan itu di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah sebagai suatu keburukan bagi seseorang. An yahkira akhahul muslim, dengan ia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haramun, tiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan harga dirinya atau kehormatannya. Akhrajahu Muslim, hadith riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hari ini seperti yang kita dengar tadi bahwa Rasulullah SAW memperingatkan kita dari sekian banyak akhlak yang buruk yang mesti kita jauhi, dan kita berusaha untuk membersihkan diri-diri kita dari akhlak yang buruk tersebut. Karena akhlak yang buruk itu akan merusak persaudaraan di antara muslimin. Di tengah-tengah sabda beliau tadi, beliau mengatakan bahwa Muslim itu bagi Muslim yang lain adalah saudara. Maka konsekuensi daripada persaudaraan itu adalah saling menjaga di antara mereka dan hilangkan segala perbuatan-perbuatan yang akan merusak persaudaraan tersebut, akan merusak ukhuwah. Maka Nabi pun menyebutkan beberapa akhlak buruk yang itu sangat berpotensi untuk merusak ukhuwah, persaudaraan di antara muslimin. Beliau mengatakan yang pertama, la tahasadu, jangan saling hasad, saling iri dan dengki. Sifat iri ini adalah suatu akhlak buruk yang terpendam dalam diri seseorang, yang ini jelas akan menjadikan rusaknya hubungan di antara muslimin, akan merusak ukhuwah, persaudaraan di antara muslimin. Sifat hasad seperti yang diterangkan para ulama rahimahumullah, yaitu tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Seseorang mengharapkan atau berangan-angan hilangnya suatu kenikmatan pada orang lain. Ketika ada orang lain mendapat suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kenikmatan duniawi atau ukhrawi, artinya kenikmatan yang terkait dengan bab agama, ternyata dia tidak rela dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu, sehingga dia berharap hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Nah, inilah yang namanya hasad. Ini hasad yang tercela. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan la tahasadu, jangan saling hasad. Dan seorang yang hasad seperti kata ulama, dia hanya menyiksa dirinya, karena seorang yang dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau suatu nikmat, mungkin dia enggak mengerti kalau ternyata ada orang yang hasad. Dia menikmati nikmat tersebut tanpa berpikir ada orang yang seperti itu. Dia tidak tahu adanya orang-orang yang hasad kepadanya. Sementara orang yang hasad selalu gelisah, sementara yang dihasadi santai-santai saja. Kalau begitu, seorang yang hasad sesungguhnya menyiksa dirinya. Ya, dia selalu gelisah dalam kenikmatan orang lain. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan untuk menghilangkan sifat hasad pada diri-diri kita, ya, yang itu bisa berpotensi buruk. Bahkan na'udzubillah, kalau ini diikuti terus, bisa sampai pada suatu kejahatan terhadap orang lain gara-gara hasad. Kemudian yang kedua dari sifat buruk yang diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah an-najash, wala tanajashu. Wala tanajashu kalau arti singkatnya adalah jangan saling menipu. Ya. Sehingga bentuk penipuan apapun mungkin disebut najash. Namun dalam istilah para ulama fikih, an-najash terkadang bermakna suatu penipuan dalam bentuk tertentu, yaitu penipuan dalam jual beli lelang. Penipuan dalam jual beli lelang. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau lelang ya adalah seseorang menawarkan suatu barang, kemudian masing-masing menawar dengan harga yang dia sebutkan, pada akhirnya jatuh penjualan kepada orang yang menawar dengan harga tertinggi. Nah, mungkin suatu saat si penjual dia bersepakat dengan orang-orang tertentu, teman-temannya yang seolah-olah sebagai pembeli. Dia seolah-olah ikut menawar dan terus menaikkan harga. Sehingga pembeli yang sesungguhnya akhirnya juga menaikkan harga. Ketika pada nilai tertentu, nah, dia akan berhenti, kemudian dia jual kepada orang tersebut yang sesungguhnya dia ya, yakni pembeli yang hakiki, tapi dia telah menaikkan harga disebabkan apa, teman-teman si penjual yang pura-pura menawar itu. Nah, ini dalam bahasa para fuqaha disebut at-tanajush, an-najash. Ya, seorang melakukan penipuan dalam jual beli lelang. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini jelas akhlak yang buruk. Penipuan apapun itu adalah perilaku yang buruk. Dan ini juga sangat berpotensi konflik. Kalau sampai si pembeli tadi mengetahui ternyata dia dipermainkan oleh teman-teman penjual, sehingga dia berani menawar dengan harga tinggi disebabkan oleh orang-orang tadi, tentu dia akan marah. Dan kemarahan ini pun bisa berpotensi permusuhan, bahkan mungkin lebih daripada itu, sampai pada kejahatan. Maka Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Wala tabaghadu. Yang ketiga dari akhlak yang buruk adalah at-tabaghud, yakni saling membenci. Saling membenci di antara sesama muslimin, tentu yang dimaksud adalah saling membenci tanpa sebab yang syar'i. Mungkin gara-gara urusan yang sifatnya duniawi saja, ya, bersaing dalam urusan duniawi, atau perkara-perkara yang mestinya saling memaklumi, memaafkan, ternyata tidak saling memaklumi dan memaafkan, justru saling membenci. Nah, hal yang seperti ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wala tadabaru. Nabi juga melarang lebih khusus lagi at-tadabur, yaitu saling membelakangi. Nah, ini sesungguhnya juga buah daripada kebencian itu. Ya, namun lebih khusus Nabi menyebutkan wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Karena dengan saling membelakangi otomatis permusuhan dan kebencian itu akan terus berkembang, dan adab-adab Islami akan dikesampingkan, seperti bertemu, memberi salam, bersalaman. Ini semuanya akan lenyap karena sudah saling membelakangi, tidak mau bertemu. Ya, kalau mau bertemu memilih jalan yang lain, padahal tadi kita katakan pada perkara-perkara yang sifatnya adalah duniawi. Ya, pada perkara-perkara yang tidak semestinya mereka seperti itu. Karena halal yang sifatnya duniawi, yakni agama kita menganjurkan untuk seseorang itu tidak terjatuh pada perkara-perkara seperti ini gara-gara hal-hal yang sifatnya duniawi. Telah kita baca pada kesempatan yang sebelumnya, Nabi SAW mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu muslima akhahu fawqa thalati layalin. Jangan seorang muslim mendiamkan, tidak mau bicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. karena urusan duniawi tadi. Nah, ini yang juga sangat terkait dengan bab kita, yaitu saling membelakangi. Ya. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau kita lihat bagaimana Allah mensifati orang-orang Ansar, Allah sifati orang Ansar dengan suatu sifat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu apa? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Ya, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sedang sangat membutuhkan. Nah, ini perlu kita jadikan pelajaran ya, bahwa orang-orang Ansar dipuji oleh Allah dengan pujian yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini tentu suatu hal yang sangat bernilai, suatu hal yang sangat tinggi ya kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal, yaitu itsar. Akhlak ini disebut dengan itsar, yaitu lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri dalam bab-bab duniawi. Nah, itulah pujian Allah kepada mereka. Nah, bagaimana seseorang kemudian justru berebut dalam bab duniawi sampai saling membelakangi, sampai saling mendiamkan, sampai bermusuhan karena hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian yakni teringat di sini suatu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Allah Subhanahu wa taala yang membuat rekat hati mereka, kalbu mereka, sehingga mereka bersaudara dengan kokoh. Kemudian Allah katakan, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Seandainya engkau membelanjakan, engkau mengeluarkan semua yang ada di bumi demi mempersaudarakan mereka, ma'alafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mempersaudarakan mereka, melunakkan kalbu mereka sehingga mereka rekat dalam persaudaraan. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melunakkan kalbu mereka sehingga saling bersaudara. Nah, perlu kita perhatikan di sini, Allah sampai mengatakan, seandainya kamu keluarkan semua yang di bumi demi persaudaraan, tidak akan bisa. Nah, kita bisa ambil suatu pelajaran dari ayat tersebut, bahwa nilai persaudaraan itu suatu hal yang sangat tinggi. Nilainya itu sangat tinggi. Sehingga Allah katakan, seandainya ditebus dengan apa yang dimiliki seseorang dari harta benda, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki terjadinya ukhuwah tersebut, ya enggak akan terwujud. Nah, ketika sudah ada ukhuwah, kenapa mesti ukhuwah itu rusak disebabkan karena hal yang sifatnya duniawi? Nah, ini berarti dia tidak mengerti nilai suatu persaudaraan Islam. Ya, karena kenyataannya lebih memilih harta benda dan mengorbankan ukhuwah persaudaraan Islam. Ya, mestinya sebaliknya, rela mengorbankan berapapun demi persaudaraan Islam. Nah, jadi itu suatu ibrah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yang ternyata banyak orang yang secara praktek seperti yang tadi kita sebutkan, orang yang saling membelakangi, tidak lagi peduli dengan ukhuwah disebabkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah, wala tadabaru. Berikutnya, yang kelima, Nabi sebutkan, la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan kalian menjual di atas penjualan orang lain. atau diartikan juga sebaliknya, membeli di atas pembelian orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya dengan contoh akan jelas, menjual pada penjualan orang lain, yaitu ketika misalnya kita menjual sebuah barang dagangan, kita sedang tawar-menawar dengan pembeli. Kita sedang tawar-menawar dengan pembeli, kemudian pembeli pun tampaknya sudah tertarik atau bahkan mungkin sudah setuju dengan harga yang ditawarkan. Ternyata ada orang ketiga, dia membisikkan atau menginformasikan kepada pembeli dengan mengatakan, saya punya barang yang sama persis tapi harga lebih murah atau pelayanan lebih menarik atau ada bonusnya dan macam-macam, ya, ada diskonnya. Akhirnya pembeli mengurungkan pembeliannya kepada penjual yang pertama, dan dia pun akhirnya ingin membeli dari orang ketiga tersebut. Nah, maka orang ketiga ini telah melakukan suatu akhlak yang sangat buruk. Ya, dia merusak hubungan antara penjual dan pembeli dan merugikan dan berakibat apa? Pudarnya ukhuwah di antara muslimin. Nabi katakan, la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Atau bermakna juga membeli di atas pembelian orang lain. Ya, sama dengan kasus tadi, misalnya seorang penjual sedang menawarkan kepada pembeli, ya. Ternyata ketika sudah sepakat, ada pembeli datang, orang ketiga tapi sekarang sebagai pembeli, yang mengatakan kepada penjual, sebetulnya saya juga tertarik dengan barang tersebut, saya berani membeli dengan harga yang lebih mahal. Ya, saya berani membeli dengan harga yang lebih mahal. Akhirnya mungkin penjual mengurungkan penjualannya kepada pembeli pertama karena dia berharap bisa menjual kepada pembeli kedua yang harganya lebih tinggi. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan sebagian kalian, ya, membeli pada pembelian orang lain. Nah, ini juga akhlak yang buruk yang juga akan mengakibatkan hancurnya ukhuwah di antara muslimin. Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu nasihat, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Jadi artinya tidak pantas semuanya itu dilakukan sementara kalian ini adalah orang-orang yang saling bersaudara. Dan apa yang dilakukan jelas akan merusak persaudaraan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin, mereka itu orang-orang yang saling bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan antara dua orang yang bersaudara di antara kalian. Bukan malah dirusak dengan perilaku-perilaku seperti itu. Maka kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya sebagai konsekuensi daripada ukhuwah, persaudaraan di antara sesama muslimin, la yadlimuhu. Jangan ia mendzalimi. Nah, ini yang ke-6 di antara akhlak buruk yang disebutkan dalam hadis ini adalah perbuatan zalim. Kita telah sebutkan pada kesempatan yang sebelumnya tentang makna al-zulm, kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terkait dengan hak sesama muslim, dia tidak memberikan hak muslim yang lain atau melanggar hak-haknya dengan mungkin menyakiti, ya, mencela dan lain-lain, mendzalimi, mungkin mendzalimi hartanya atau mendzalimi fisiknya atau mendzalimi perasaannya, semuanya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wala yakhdhuluhu. Kemudian akhlak buruk berikutnya, Nabi katakan seorang muslim jangan membiarkan muslim yang lain tanpa pertolongan. La yakhdhuluhu. Jangan membiarkan muslim yang lain tanpa pertolongan. Bagaimana? Ya, ketika seorang muslim memerlukan pertolongan, jangan dibiarkan saja. Mesti kita tolong. Ketika dia membutuhkan pertolongan, kita bantu. Kalau kita biarkan dia celaka sementara kita mampu membantunya, berarti kita telah yakhdhuluhu. Kita telah apa? Melakukan khudlan terhadapnya, tidak menolong dia. Nah, jadi konsekuensi daripada ukhuwah Islamiyah, ya, adalah saling membantu, saling menolong. Wal mu'minuna ba'dhuhum awliya'u ba'd, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, dan kaum mukminin sebagian itu wali bagi sebagian yang lain. Apa makna wali bagi sebagian yang lain? Yakni saling membantu, saling menolong, ya, saling mendukung dan saling membela dan yang semakna dengan itu. Ya, pada perkara-perkara yang baik. Kemudian wala yahqiruhu. Ya. Yang ke berapa? 8. La yahqiruhu. Jangan ia merendahkannya. Jangan ia merendahkannya. Nah, ini terkait dengan martabat, harga diri, kehormatan. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dan melindungi harga diri seorang muslim, tidak boleh direndah-rendahkan, dihinakan, tidak boleh. Ketinggian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Sehingga derajat seseorang di sisi Allah tidak dinilai dari sisi pangkatnya, hartanya, nasabnya, ya, atau pengikutnya, tidak. Tidak dilihat dari sisi itu. Bisa jadi orang kaya raya tapi dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang bernasab mulia di mata manusia tapi di sisi Allah rendah. Ya. Bisa jadi seorang berpangkat tinggi tapi di sisi Allah juga rendah. Lihatlah bagaimana orang-orang seperti Qarun, ya, seperti Haman. Qarun orang kaya raya tapi rendah di sisi Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, nasabnya mulia tapi rendah di sisi Allah. Haman, ya, menterinya Fir'aun, tapi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fir'aun sendiri yang sebagai raja pengikutnya banyak, tentaranya kuat, tapi rendah di sisi Allah. Jadi ketinggian seseorang di sisi Allah adalah dengan ketakwaan. Maka dari itu tidak boleh merendahkan orang lain karena dianggap sebagai orang yang fakir, karena dianggap sebagai orang yang nasabnya bukan nasab terhormat, atau karena dianggap sebagai orang rakyat jelata dan sejenisnya. Ya. Nabi katakan la yahqiruhu, jangan merendahkan. Bisa jadi ternyata dia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Asa yakuna khairan lahum. Bisa jadi dia lebih baik daripada yakni orang yang merendahkan. Ya. Kemudian Nabi menekankan dalam nasihatnya at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini dalam dada manusia. Isyarat tadi bahwa kemuliaan itu dengan ketakwaan, dan itu ada pada diri seseorang, bukan pada penampilan luar seseorang ya dengan tampaknya pakaiannya atau yang lain dari tampilan-tampilan luar, tidak, tapi ketakwaan itu yang membuat orang tinggi di sisi Allah, dan itu ada dalam dada seseorang. Ya. Kemudian Nabi SAW menegaskan lagi tentang jangan sampai merendahkan, bihasbi mri'in minasyarri ayahkira akhahul muslim. Cukup sebagai keburukan bagi seseorang, cukup dianggap dia telah berbuat kejahatan, keburukan dengan ia merendahkan muslim yang lain. Ya, ternyata bab merendahkan ini Nabi ulang-ulang karena mungkin bahwa hal tersebut banyak terjadi, ya. Dan memang seperti itu, ya. Dulu maupun sekarang bab merendahkan orang lain itu hal yang sering terjadi. Apalagi di masa jahiliyah dulu, ya, jelas mereka itu menimbang sesuatu dengan timbangan-timbangan duniawi, dengan nasab, dengan harta benda, dengan kedudukan, ya, begitu kondisi mereka. Ya, maka Nabi SAW ingatkan di sini beberapa kali terkait dengan bab merendahkan. Kemudian Nabi SAW menutup nasihatnya dengan mengatakan, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Tiap muslim terhadap muslim yang lain haramun, haram. Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya atau martabatnya. Nah, ini sebagai penutup hadis ini, Nabi ingatkan bahwa seorang ketika telah berislam, dia terjamin dengan Islamnya itu terjamin baginya suatu perlindungan. Islam melindungi apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sehingga ketika dia seorang muslim, darahnya betul-betul dijaga. Tidak boleh siapapun menumpahkan darahnya. Ya, kecuali dengan cara yang syar'i. Ya, kecuali dengan cara yang syar'i. Cara yang syar'i, misalnya qisas, ya, hukum qisas atau hukum-hukum yang lain yang karenanya seseorang boleh dihukum mati. Di luar itu maka tidak boleh. Darah seorang muslim dijaga benar-benar. Sekalipun dia orang yang paling rendah di mata manusia, tapi dia tetap darahnya terjaga. Wa maluhu, hartanya juga demikian. Tidak boleh sembarangan seseorang mengambil hartanya, ya, menyita hartanya, atau memungut dengan cara apapun yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Ya, walaupun sedikit, tapi tetap tidak boleh. Ya, jadi harta seorang muslim oleh Islam betul-betul dijaga. Yang ketiga, irduhu, kehormatannya, harga dirinya, martabatnya yang terkait dengan bab tadi tidak boleh direndahkan. Ya. Tidak boleh dihinakan. Tidak boleh yakni dikatakan kepadanya kata-kata yang mengandung unsur-unsur itu, seperti misalnya dulu Nabi sempat menegur seorang sahabat ketika mengatakan kepada budak atau kepada orang yang keturunan kulit hitam, ya, yabna sauda, wahai anak wanita berkulit hitam. Nah, Nabi SAW sangat marah ketika ada seorang yang mengatakan begitu, karena jelas ini menurunkan kehormatannya. Jadi tidak dilihat oleh Islam warna kulitnya. Lihatlah bagaimana sebagian sahabat seperti Bilal, ya, budak berkulit hitam, tapi kedudukannya di sisi Nabi mulia, bahkan menjadi muadzin Rasulullah SAW, bahkan telah diberitakan ya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Maka dari itu Nabi ketika mendengar panggilan seperti tadi, ya Ibn Sauda, wahai anak wanita berkulit hitam, Nabi mengatakan innaka mur'un fika jahiliyah, kamu ini seseorang yang masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Nah, kalau begitu dari sini kita ambil suatu kesimpulan yang jelas bahwa martabat seorang muslim harus dijaga, harga diri seorang muslim harus dijaga. Demikian beberapa nasihat Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadis ini. Tadi kita telah sebutkan, kalau begitu sekian banyak akhlak buruk yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, kurang lebihnya ada 8 tadi, yang wajib kita selaku muslim membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak buruk tersebut. Ya, lalu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Akhlak buruk itu akan merusak diri kita dan merusak masyarakat bahkan, dan merusak ukhuwah Islamiyah. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini.